mamanya. Apa Jawa? Nangiran tuku aki kirim apel nang negara Londo. Kaya ulo entong. Aku heran delok arek saiki rabine kendel blonjo nunut mara tuwa. Apa te golek pangan? Ngecet jaro dicet ireng bojo loro kok meteng bareng. Santangan nyambut gawe yo sing kiat cok wedi kita kang ayo terus berusaha dua nono sampingan supaya uripe gak sampe kaku arah. Nenek insan jang ayo diperlokno pertengkang go bergaul kumpul makarek ayo sengeleng barek omongane wong tua jinen kiri sokolati nek rogo teko opo asa sing nomor telu nganei papa nek panggonane wis pernah kita gak kape iki iki ake rahan najan nyambut gawe nang dinti mula ana sing digawe cucukan upamane manuk wis duwe eko arep sing nomor papat dolor lapangan kerja nek wis nyambut gawe ojo kakean pola ayo sing jujur ojo seneng nyalah nek ana apa-apa awake dhewe sing susah sing nomor 5 cak ngeneki kesehatan mula penting nyo kebersihan kebersihan ngono pangkal kesehatan nek awake tetep sehat oleh sandang pangkal lah sing nomor 6 dolor penting ngenai pendidikan iku ngono kanggo nambah kemajuan lek rakyat kabeh pinter lan kabeh pengalaman iku iso mencapai yo nang kemakmuran dulur-dulur gak ngerti nek masalah sejarahku kula niki dulur tedak rembese matu elek-elek aku kula niki termasuk darah biru bendino mangan cumi-cumi barek juwet tak campur blawu. Ha oh tak tak tak Ah, iki ono oh, cerita pamanku dhewe tutu wong liya ya gak mambu ya wis tuwa senengane nguber rondo ana rondo teles wingi ya kecemplung kali pamanku rada apes wong dicakar pendile ilang siji critane anak apek wong dianggep anake dhewek direwangi dodolan sesek besok kena dingengle wis tuwe anak-anak timun umure 18 taun wong pamanku atine bengong lenger-lenger kaya bedes bengong aleke nyokit gaje kawe no kamar dewe-dewe paman bengong ya atine kepingin hoho hihe bare anake wong lawang yo di kancing wadine dileponi maling paman ngrondok sarunge dicenceng nginceng anake matane dintung kala jengkel.